suka membingungkan berkelakuan manis kalau ada di depan. Padahal makan minum tidur bareng, bareng, tapi suka nusuk dari belakang. Tak menyangka kalau lo seburuk itu, tak terlintas dalam benak gue untuk berpikir kalau lo seorang cepu. Dipikir-pikir gue sama lo gak pernah sedikit ada urusan, gak pernah bikin lo sakit hati. Tongkrongan lo sendiri. Tak menyangka kalau lo seburuk itu, tak terlintas dalam benak gue untuk berpikir kalau lo seorang cepu. Dipikir-pikir gue sama lo gak pernah pernah bikin lo sakit hati. Pikir-pikir gue sama lo gak pernah sedikit ada urusan, gak pernah bikin lo sakit hati. Tak menyangka kalau lo seburuk itu, tak terlintas dalam benak gue untuk berpikir kalau lo pikir-pikir gue sama lo tak pernah sedikit ada urusan, gak pernah bikin lo sakit hati. Yeah. Pengen denger suara brother-brother gue. Coba lu nyanyi yang keras, biar suatu saat nanti dia denger lagu ini, ya enggak?